lepaskanlah laramu, keluhkan semuanya, sampai nanti terlupa. Berjanji esok tak perlu ada air mata lagi. Tersenyumlah saat kau bisa, yakinlah sedih akan berakhir, karena hidup ini akan berakhir, karena hidup ini.